Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan beberapa kalimat yang diperselisihkan di situ, apakah dia sebagai fi'il atau isim atau huruf, dan sudah kita ambil dua diantaranya atau tiga, dua ya, ni'ma dan bisa. Ya, ni'ma dan bisa, yang roji apa? Ni'ma dan bisa sebagai fi'il. Dalilnya apa? Bahwasanya ni'ma dan bisa dimasukkan oleh apa? Tau ta'nitsi sakinah. Bagaimana dengan hujahnya mereka, orang-orang kufah yang berpendapat bahwasanya ni'ma dan bisa itu adalah isim karena masuknya huruf jar padanya, seperti dalam contoh ucapan orang Arab, ni'ma sayyid ala bisal air, juga wallahi ma hiya bi ni'mal walad, di situ ada dalam dua contoh ini huruf jar ala dan ba masuk ke ni'ma dan bisa. Jawabannya gimana? Masanya yang seperti ini ditakwil atas pembuangan isim dan nausufnya. Kemudian ma'mulnya diposisikan pada posisi sifat, sehingga bertemulah huruf jar dengan apa? Fi'il. Aslinya huruf jarnya itu adalah mengenai isim, ya kan? Menimpa isim. Kemudian juga sudah kita ambil pula apa? Oh, itu sudah ya, asa laisa. Belum, asa laisa. Belum. Oh, haluma sudah ya. Haluma. Oh, asa belum. Sudah. Asa juga sudah, dan laisa juga sudah. Asa dan laisa pun yang rajih sebagai apa? Fi'il, karena bisa dimasukkan oleh ta'u ta'nitsis sakinah. Kemudian di antara kalimat lain yang diperselisihkan adalah apa? Haluma, hat, dan ta'al. Sudah kita ambil haluma. Haluma saja baru ya. Haluma telah disebutkan atau dijelaskan ada dua bahasa. Ya, bahasanya mereka tamim bagaimana terkait dengan haluma? Dia adalah fi'il amr, sehingga ketika ini perintahkan satu orang, maka dijadikan seperti ini haluma mufrad. Ketika ini perintahkan seorang wanita, maka ditambahkan padanya apa? Ya, halummi. Ketika ini perintahkan adalah dua orang, maka ditambahkan padanya apa? Alif halumma. Ketika ini perintahkan jamak mudzakkar, maka dikatakan apa? Halummu. Ketika ini perintahkan adalah mereka jamak wanita, maka dikatakan apa? Hal halmumna, dengan diapakan mimnya? Dipecah dari idgham. Ya, Rabbnya persis seperti fil amr. Adapun orang-orang Hijaz, ya, mereka berpendapat bahwasanya halum adalah apa? Isim fi'il amr, isim yang bermakna fi'il amr. Amalannya ya sesuai dengan seperti dengan apa? Seperti halnya fi'il amrnya. Ya. Merupakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Dan kita telah ketahui bahwasanya halum ada dua penggunaan, ada yang qasir lazim, ada yang apa? Muta'addi. Yang qasir contohnya halumma ilaina. Yang muta'addi contohnya apa? Halumma syuhada'akum. Ya, karena halumma menurut mereka orang Hijaz adalah isim fi'il, maka dia kondisinya tetap seperti ini meskipun disandarkan kepada siapa? Mufrad ataupun apa? Musanna ataupun jamak, muzakkar ataupun muannas. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita masuk. Ya, jadi kalau ditanyakan mana yang rajih, ya ini bahasa gitu. Bahasa masing-masing merupakan bahasa. Bahasa orang Bani Tamim halumma seperti apa? Fi'il, adapun bahasanya orang Hijaz halumma isim fi'il. Hanya saja Al-Quran datang dengan bahasanya siapa? Ahlul Hijaz. Ya, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yang juga sama diperselisihkan ya, kalimat ini apakah dia sebagai fi'il ataupun isim fi'il, yaitu hat dan ta'al. Wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Adapun hati, ya, datangkan, ta'al, ya, apa, kemarilah. Fa'addahuma jama'atun, maka sekelompok ahli nahu addahuma menggolongkannya. Ya, jama'atun minan nahwiyyin, sekelompok ahli nahu menggolongkan keduanya, hat dan ta'al, fi asma'il af'al, pada isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il maksudnya apa? Isim yang bermakna fi'il. Dan isim fi'il ada berapa macam? Tiga. Isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il Amr isim fil madhi, maksudnya isim fi'il yang dia bermakna fil madhi. Jadi hayata maknanya ba'uda. Isim fil mudhari contohnya apa? Awah, maknanya atawajja', saya merasa sakit. Isim fil amr ya seperti apa contohnya? Soh bermakna apa? Soh bermakna apa? Uskut diam. Ila akhirih. Ya. Atau sebelumnya ya, belum kita merujah terkait dengan tanda fil amr ya. Fil amr itu apa tandanya? Tanda dari fil amr dulu. Ya. Dikenali dengan apa fil amr? Dengan dua tanda sekaligus. Yang pertama penunjukannya kepada apa? Talab. Yang kedua dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Kemarin saya sebut ya, kurang perhatian saya sempat menyebut ya apa mutakallim bukan ya al-mukhatabah ya. Kemudian mabninya fi'il amr di atas berapa keadaan? Tiga. Yang pertama mabni di atas sukun ya. Yang kedua mabni di atas ya pembuangan huruf illah. Dan yang ketiga mabni di atas pembuangan huruf nun. Kapan dia mabni di atas sukun? Ya, kalau dia akhirnya fi'il yang sahih, sahihul akhir, akhirnya bukan huruf illah. Kapan dia mabniya di atas pembuangan huruf illah? Ya, ketika akhirnya salah satu dari huruf illah yang tiga. Kapan dia mabni di atas pembuangan nun? Ya, ketika disandarkan kepada aliful itsnain dan wawu jama' dan ya al muannatsa al mukhatabah, ataupun ketika diambil dari afalul khamsah ya. Nah itu. Ya, kita lanjut kembali hatta ta'al. Wa mahati wa ta'ala fa'adahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Adapun hati dan ta'al, maka sekelompok ahli nahwu menggolongkannya ke dalam isim-isim fi'il. Wa shawabu annahuma fi'la amrin. Dan yang benar bahwasanya keduanya, apa keduanya? Hati dan ta'al. Fi'la amrin. Dua fi'il amr. Fi'la bentuk apa ini? Mufrad atau mutsanna? Mutsanna aslinya apa? Fi'la. Fi'lan ini kenapa dibuang? Kenapa dibuang nunnya? Karena dia didhafahkan. Aslinya fi'lani didhafahkan, dibuang nunnya. Fi'la amrin. Yang benar bahwasanya keduanya hatan ta'al adalah fi'il amr. Bidalili annahuma dalani ala talabi. Dengan dalil bahwasanya keduanya hatan ta'al menunjukkan kepada talab. Dalani. Ya, karena musanna. Menunjukkan kepada talab. Ya. Watalhaquhuma ya'ul mukhatabati. Di sisi lain, ya hat dan ta'al itu bisa diikuti oleh ya'ul mukhatabah. Setelah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya tanda dari fi'il amr adalah kumpulan dari dua tanda. Yang pertama penunjukannya kepada talab, yang kedua bisa diikuti oleh apa? Ya'ul mukhatabah. Contoh hati ketika ini perintahkan adalah seorang wanita. Hati, ya datangkanlah. Ta'alai, kemarilah. Ya. Ya, romnya bisa. Hati bagaimana romnya? Hati. Atau yang sebelumnya dulu hati dulu, hati. Hat. Apa ini? Fi'lu amr mabni 'ala madza? Hati. Harf 'illah. Iya. Al-ya wa hilya. Tandanya apa yang dibuang itu ya kasrah di sini. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban ta'biruhu anta. Ta'ala. Fi'lu amrin mabni ala madza hafi harfil illah wa huwa apa? Al alif. Tandanya apa yang dibuang alif? Fathah di sini. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Sana hati, apa hati? Hati fi'lu amrin juga mabni ala madza hafi ha apa nun ya hafi an nun ya wa fa'iluhu alya alya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Jadi ya di sini fa'ilnya. Ta'ala juga sama i'rabnya. Ya, i'rabnya sama dengan hati. Kemudian wa'lam anna akhiru hati maksurun abada. Ketahuilah bahwasanya akhir dari kalimat hati maksurun abada, senantiasa dikasrah. Dikasrah selalu. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarina fa innahu yudham, kecuali kalau diperuntukkan untuk sekelompok orang laki-laki. Fa innahu yudham, maka dia didhamma hatu ya. Fataqul, maka engkau katakan hati ya zaidu, ketika yang diperintahkan satu orang laki-laki maka dikatakan hati ya zaidu ya, tadi irobnya ya hati fi'lu amrin mabni ala hazi harfi illah Ya, wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta ya harfu nida zaidu munada mufradul alam mabni mufradul alam mabni ala dhom fi mahalli apa? Nasbin. Wa hati ya hindu. Ya, ditambahkan ya ketika ini diperintahkan seorang wanita. Kemudian kalau ini diperintahkan dua orang, maka ditambahkan pada akhirnya alif hatiya. Hatiya di sini mabniyah di atas pembuangan nun. Hatiya ya Zaidani. Ya. Au ya Hindani. Hatiya dengan tambahan alif boleh digunakan untuk dua orang laki-laki ataupun apa? Perempuan. Hatiya ya Zaidani, hatiya ya Hindani. Wa hatina ya Hindatu. Nah, ketika ini diperintahkan beberapa orang wanita, maka ditambahkan nun. Hatina. Seperti apa? Uktubna, idribna itu. Hatina ya Hindatu. Hatina ya Hindatu. Kullu dhalika bi kasri ta. Semuanya dengan kasrah ta-nya. Ya. Ya, baik disandarkan kepada seorang laki-laki ataupun seorang wanita, dua orang laki-laki ataupun wanita ataupun jamak muannas. Kasrahnya ataupun ta-nya dalam kondisi di kasrah. Ya, tapi kalau disandarkan kepada jamak mudzakkar maka ta-nya di dhammah. Kenapa kira-kira? Di dhammah. Untuk menyesuaikan dengan waw jamaah. Wa taqulu hatu ya qaumu. Ya hatu ya qaumu dengan membomahnya. Ya dengan membomahnya. Iya, perhatikan ada catatan kaki nomor 2 ya. Wa bina'u hati au ta'al ya zaidu, bina'nya hati dan ta'ala ya zaidu ala hadzi harfil illah, di atas pembuangan huruf illah, wa huwa ya, yaitu ya. Fihat pada had. Jadi hati itu mabniya di atas pembuangan ya. Wal alif dan mabniya di atas pembuangan alif pada contoh ta'ala. Ya. Ta'ala, ta'ala. Dibuang ketika dijadikan fi'il amr. Wa bina'u hatiya sedangkan bina'nya hatiya. Ataupun ta'ala ya. Ya zaidani. Atau juga ya hindani boleh. Ala hadzin nun. Di atas pembuangan nun. Wa aliful itsnain. Dan aliful itsnain di sini adalah fa'ilnya mabni ala sukun fi mahalli rafin ya wa nadhiruhu fil bina' ala hadzin nun ya yang semisal ini juga yang dia mabni di atas pembuangan nun ketika disandarkan kepada seorang wanita hati ini juga mabni di atas pembuangan apa nun ta'alai juga mabni di atas pembuangan nun ya hindu hatu ta'alau ya ya zaidun ini pun mabni di atas pembuangan nun fatafaddal li dzalik ya perhatikanlah ini demikian. Jadi antum harus bisa ini cara mi'rabnya. Ya. Jadi hati dan ta'ala ini mabniyah di atas apa? Di atas apa? Pembuangan huruf illah. Kalau hati huruf illah yang dibuang apa? Iya. Ya. Kalau ta'ala yang dibuang apa? Alif. Sekarang kalau hati ta'ala yang diperintahkan seorang wanita mabniyah di atas semua apa ini? Nun. Iya. Sama juga ta'ala. Ta'alai. Hati dan ta'alai itu mabniyah di atas semua nun. Ya, kemudian kalau hatiya ta'ala ya, ini mabniya dari siapa? Pembuangan huruf nun juga sama. Ya. Kemudian juga hatu di atas apa? Pembuangan huruf nun pula. Ya. Demikian kata Syekh Muhammad Muhyiddin dalam apa? Catatan kakinya. Ya. Kemudian kalau di sini hatina nunnya di sini fa'il. Ya sama juga di atas mohon nun berarti ya. Di sini nunnya apa? Fa'il. Wa taqulu hatu ya qaumi bi dhammiha. Qala Allah Ta'ala contoh dalam firman Allah Ta'ala qul hatu burhanakum. Katakanlah hatu burhanakum. Datangkanlah bukti-bukti kalian. Coba ya Rob. Ya. Qul hatu burhanakum. Ya, qul fi'lu amrin. Mabni ala madha? Ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ta'alu hatu ya fi'lu amr ya mabni ala hadzin nun wal wawu dhamir mutasil bi ma'al rafin fa fa'il wal alif fariqah ya atau litafriq boleh burhanakum maf'ulun bi ya wa lam nasbih ba al fathah apa bur ya wa al fathah bi ala akhir wa mudaf kaf dhamir متصل مبني على على على ضم في معنى جرين مضاف الى ميم علامه الجمع جمله هاتوا برهانكم itu dia sebagai maqulul qaul mansub maqulnya qul ya jadi qul itu maqulnya jumlah kemudian Wa anna akhir ta'ala, dan bahwasanya akhir dari ta'ala maftuhun. Jadi tadi disebutkan bahwasanya akhir dari hati senantiasa dikas. Kecuali apa? Kalau bergandengan dengan wawu jama'ah, maka di bommah. Maka di bommah hatu, ya kan? Iya. Kalau selain itu dikas terus semua. Hati, hati, hatia, ya kan? Hatina. Kalau di sambung dengan jama'ah, maka di bommah hatu. Adapun akhir ta'ala maftuhun fi jami' ahwalih, di fathah pada semua keadaannya, min ghairi istitsna'in, tanpa dikecualikan. Kalau pada hati masih ada yang dikecualikan, ya, yaitu apa? Ketika bergandengan dengan wawu jama'ah. Contoh ta'ala ya Zaidu, ta'ala ya Zaidu, ya kadang kita kalau dalam praktek di sukunnya ta'ala ya Zaid, akhirnya ta'ala gitu, ta'ala ya Zaid, ta'ala ya Zaid, kemarilah wahai Zaid. Ya dipraktekkan ini, mudah kan? Ta'al, ta'al, kalau satu orang. Dua, ta'ala ya, hanya ta'alau, ya. Kalau satu orang wanita, ta'alai, ya. Dua, ta'ala ya, jamak ta'alaina gitu. Wa ta'ala ya Hindu, wa ta'ala ya Zaidani, wa ta'alau ya Zaiduna, wa ta'alaina ya Hindatu. Kullu dhalika bil fathi, semuanya dengan menfathah lamnya. Ya, qala Allah Ta'ala, di antara contoh dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman-Nya, "Qul ta'alu atlu." Qul ta'alu atlu. Ya. Katakanlah ta'alu, kemarilah atlu, akan aku bacakan. Contoh yang lainnya, "Fata'alaina umatti'kunna." Kemarilah kalian. Ya, ini khitabnya kepada istri-istri Nabi. Makanya dikasih tambahan nun. Ya, fa'ilnya adalah mereka, antunna. "Fata'alaina umatti'kunna." Ya. Jadi paham ini? Jadi kalau akhir daripada ta'al senantiasa di fathah tanpa dikecualikan. Ya Arabnya bagaimana? Qul ta'ala, qul apa? Tadi ta'ala atlu ma atlu. Ya, di sini dalam cetakan yang lain lebih lengkap, ya. Kalau dalam cetakan yang lain sampai qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Sampai di situ. Ya, kita baca Arabnya secara tepat, ya qul fi'l amrin. Ya, fa'il mabni 'ala as-sukun wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta ta'alu fi'il amrin mabni 'ala hadhin nun liittisali bi wa jama'ah. Ya. Kemudian al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal alif alif al-fariqah atlu fi'il mudhari' majzum li wuqu'i jawaban al-talab. Ini sudah dibahas belum, ya? Dia majzum, dia karena jawab talab. Ya sudahlah, nanti barangkali belum dibahas ataupun sudah dibahas lupa, syahidnya saja di sini yang dibahas, ya. Kemudian wa min samma lahanu man qol, dari sana maka telah keliru orang yang mengatakan dalam ucapannya, dalam syairnya, ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Kelirunya di mana di sini? Ya, dengan kasrah lamnya katanya, ini keliru. Seharusnya bagaimana? Dikatakan ta'alai uqasimki alhumuma ta'alai. Kemarilah wahai seorang wanita, uqasimki alhumuma, aku mau berbagi kesedihan denganmu, ta'alai ataupun ta'ali di sini. Meskipun Zamakhsyari menganggapnya yang seperti ini pun dibenarkan, ya. Sudah paham ini sampai di sini? Ya, tentang apa had dan ta'ala. Ya, cara mengi'rabnya dan juga penggunaannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ta'ala, ya, betul. Kata Ali tadi kan lahanu, keliru orang yang mengkasroh lamnya ini, keliru, ya, keliru. Bahkan ta'ali, ta'alai. Kalau yang antum panggil seorang wanita, anak wanita antum, misalkan ta'alai. Anak-anak ini ta'ala atau ta'al sudah. Ya, ta'al, ya, laki-laki. Ta'alai, perempuan. Ya. Kalau campur laki-laki perempuan jadi jaring mudakara jadi ta'alau. Dua orang ta'ala, ya. Gampang insyaallah, ya. Ada yang belum paham? Kalau paham kita lanjutkan. Walamma faraghtu min dzikri 'alamatil amri wa hukmihi wa bayani makhtulifa fihi min thallastu bil mudhari'. Ya, tatkala saya telah selesai dari menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan juga hukumnya dan juga penjelasan tentang kalimat yang diperselisihkan padanya, ya, thallastu bil mudhari', maka saya jadikan yang ketiga adalah pembahasan tentang al mudhari', fi'il mudhari', thannaitu Salastu. Karena itu saya jadikan yang kedua. Salastu saya jadikan yang ketiga. Ya. Kalau ya seperti itu enaknya terjemahnya. Kalau mengetigakan. Salastu bil mudhari', maka saya jadikan yang ketiganya pembahasan tentang fi'il mudhari'. Fi'il madhi sudah ya. Fi'il amr dan sekarang yang terakhir fi'il apa? Mudhari'. Fadzakartu anna alamatahu an yasluha dukhulu lam 'alaih, dan saya sebutkan pada asal yaitu pada matan bahwasanya tanda dari fi'il mudhari' adalah an yasluha dukhulu lam 'alaih, bisa dimasuki oleh lam. Ya, an yasluha dukhulu lam 'alaih, bisa dimasuki oleh apa? Lam. Fa'ilnya yasluha apa? Dukhul, fa'ilnya itu. Contoh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa syahid di sini dalam ayat ini? Ya, pertama lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu, ya, wa lam yakun. Ada tiga syahid. Yalid yang pertama, yang kedua yulad, yang ketiga yakun. Ketiganya adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dimasuki oleh apa? Lam. Mesti kalau ada satu kalimat dimasuki oleh lam, maka dia dihukumi sebagai apa? Fi'il mudhari. Ya, Romi jelas ya. Lam harfu apa? Jazmin wa nafin wa qal wa qalbin. Yalid fi'ilun mudhari'un majzumun bila ma'alamat jazmi as-sukun wa fa'ilun musatifihi jawazan taksiruhu huwa. Ya, kembali kepada Allah. Ya, demikian pula yulad. Hanya saja yulad itu muhayyarus sighah. Muhayyarus sighah mabni lil majhul. Jadi yang dicari bukan fa'ilnya, naibu fa'ilih gitu. Naib fa'ilnya huwa. Ya. Wa zakartu. Kalau antum mau lebih lengkap, silakan. Ada sebagian cetakan ada yang robnya. Seperti cetakannya, di sini Yusuf Syekh Muhammad Al-Biqai di sini ada. Ini lebih lengkap daripada dalam hal robnya. Kalau dalam hal ta'liqnya yang punya Syekh Muhammad Muhyiddin lebih lengkap. وَذَكَرْتُ أَنَّهُ لَبُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ حَرْفٌ مِنْ حُرُفِ نَأَيْتُ. Dan saya telah sebutkan dalam asal, dalam matan bahwasanya fi'il mudhari' mesti di awalnya ada huruf, ataupun mesti di awalnya ada satu huruf dari huruf-huruf yang terkumpul pada na'aitu. Nun, hamzah, ya dan ta. Mesti. Yang namanya fi'il mudhari' itu dimulai oleh salah satu dari empat huruf ini. Enggak ada yang kosong dari ini. Na'aitu. Kalau yakulu, iya. Akulu, saya makan, hamzah. Na'kulu, kami. Ta'kulu, kamu. Wahyan nun wal alif wal ya wa ta, yaitu nun, alif, ya dan ta. Jadi mesti yang namanya fi'il mudhari' dibuka dengan salah satu dari empat huruf ini. Iya. Dan beliau di sini Syekh ataupun Ibnu Hisham tidak menjadikannya sebagai tanda dari fi'il mudhari'. Hanya beliau mengatakan bahwasanya yang namanya fi'il mudhari' mesti diawali dibuka ya dengan salah satu dari empat huruf ini. Ya. Contoh naqumu, aqumu, yaqumu, taqumu. Dan ini bukan menjadi tanda ya. Empat huruf ini bukanlah tanda bagi fi'il mudhari', karena huruf-huruf ini nun, hamzah, ya dan ta masuk pula pada apa? Fi'il madhi. Wa tusamma hadhihi al-arba'ati ahruf al-mudhari'ah. Ya, dan empat huruf ini disebut juga dengan huruf mudhari'ah. Ya, huruf mudhari'ah. Ada di sini catatan kaki yang perlu kita baca ya. Alhamdulillah semuanya ada ya. Ya, kita baca secara cepat. Ya, yushtarat fi hadhihi al-huruf al-arba'ati الألف والنون والياء والتاء لكي تكون دالة على أن ما بدي بها فعل مضارع شرطان. Disyaratkan pada huruf-huruf yang empat ini, alif, nun, ya dan ta, agar dia menunjukkan kepada bahwasannya kalimat yang dimulai dengan salah satu dari empat huruf ini adalah mudhari. Dua syarat. Ada syarat ya, di mana apabila kita jumpai pada kalimat satu dari empat huruf ini kemudian dia menunjukkan fi'il mudhari, ada syaratnya. Syarat yang pertama, antakuna zaidah, agar huruf-huruf ini tambahan, bukan asal. Iya, bukan huruf-huruf asli pada fiilnya, bukan. Yang ya, syarat yang pertama apa? Agar dia merupakan huruf tambahan. Selisih naqum bukan tambahan. Qoma yakumu. Ya, aslinya kan tambahan dia, ditambahkan. Akumu, tambahan. Falokanat asliyatan, seandainya hurufnya ini huruf asli, lam tadulla ala anna madkhulaha fi'lun mudhari', maka tidaklah menunjukkan bahwasanya yang dimasukkan oleh huruf ini fi'l mudhari', tidak. Li'annaha takunu fi awwalil fi'li, karena huruf-huruf ini pun ada di awal fi'il madhi. Contohnya akala, akala fi'il apa ini? Madhi. Ada hamzanya padahal. Kenapa kita katakan fi'il madhi? Karena hamzanya adalah huruf asli. Akhadha, amara, ya ini yang awalnya apa? Hamzah. Yang awalnya nun, nafa'a, naqama, na'asa. Yang akhir, yang awalnya ya fil madhi, yafa'a, yafa'u, ya yafa'a, yana'a, ya'isa. Kemudian yang akhirnya apa? Ta, tabi'a, tajara, takhadha, ya. Syarat yang kedua, syarat yang pertama tidak apa? Agar huruf tadi merupakan huruf tambahan. Yang kedua, antakunal alifu dalatan alal mutakallim, nahu aktub. Agar alifnya menunjukkan mutakallim seperti aktub. Mutakallim untuk siapa ini aktub? Ana mutakallim. Wa nun dala alal mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Kemudian nun menunjukkan kepada seorang pembicara bersamanya ada orang lain. Naktub untuk siapa ini? Satu orang lebih. Atau dua orang apa? Lebih, dua orang lebih. Ataupun untuk satu orang yang dia mengagungkan apa? Dirinya. Iya. Kemudian ya. Mana tadi? Iya, iya. Ya menunjukkan kepada ghaib, yaktubu, huwa, ghaib kan? Ya. Kemudian juga, ya seterusnya, apalagi yang belum disebut hurufnya? Sudah semua ya? Ya. Adapun kalau huruf-huruf ini tidak menunjukkan kepada makna-makna tadi, kalau alif menunjukkan apa? Mutakallim, nun juga mutakallim, ta, mukhatab, ataupun ghaib juga untuk hiya kan? Kemudian ya untuk ghaib. Kalau tidak menunjukkan seperti ini, maka dia bukan fi'il amr. Bukan fi'il apa? Mudhari. Contohnya nih, akala. Hamzahnya menunjukkan ana enggak? Enggak, sama sekali. Kalau menunjukkan ana dikasih apa? Ta'akaltu, ya kan? Iya. Contoh yang lain tadi. Disebutkan nafa'a. Nunnya menunjukkan kami enggak? Nafa'a. Enggak. Nafa'a memberi manfaat. Kalau kami yang beri manfaat, kasihkan dikatakan apa? Nafa'na. Gitu. Nafa'na. Ya. Sudah paham ini ya? Jadi dua syaratnya. Ya, agar ketika kita jumpai huruf-huruf ini, ya, ada di satu kalimat, kemudian dihukumi kalimat tersebut sebagai fi'il. Yang pertama, agar huruf ini huruf tambahan. Yang kedua, agar huruf-huruf ini menunjukkan makna-makna yang disebutkan tadi. Ya, ana untuk mutakallim, kemudian juga nahnu mutakallim, wa ma'hu ghairu, ataupun lil wahid al-mu'azzim, nafsah. Kemudian juga ta untuk mukhatab, ataupun ghaibah, ya untuk ghaib. Ya, sudah paham ini ya. Wa innama dzakartu hadhihi al-ahrufa bisatan wa tamhidan lil-hukm alladhi ba'daha la li'arifa biha al-fi'la al-mudhari'a. Hanyalah saya sebutkan huruf-huruf yang empat ini bisatan wa tamhidan sebagai muqaddimah dan pembukaan saja lil-hukm alladhi ba'daha, pembukaan persiapan untuk menyebutkan hukum yang setelahnya. La li'arifa biha al-fi'la al-mudhari', saya sebutkan huruf-huruf ini bukan untuk mendefinisikan ataupun untuk mengenalkan dengannya fi'il mudhari', bukan. Ya. Li'anna wajadnaha tadkhulu fi awal al-fi'l al-madhi, karena kita dapati huruf-huruf ini pun masuk kepada awal fi'il madhi. Contohnya akramtu Zaidan. Awalnya apa di sini akram? Hamzah. Tapi apakah dia dikatakan fi'il mudhari'? Tidak, fi'il madhi. Ta'allamtu al-mas'alah. Awalnya apa di sini? Ta'allamtu. Ta. Fi'il apa ini? Fi'il madhi dia. Ya, ta'allamtu. Ta'allama ya ta'allamu. Fi'il mudhari ya ta'allamu. Wa narjastu ad-dawa'a. Maknanya narjastu dawa'a. Idza ja'alta fi narjisan. Apabila engkau campuri obat tersebut dengan daun ataupun pohon narjis. Wa yarna'tu asyaiba. Ya, yarna'tu. Ini awal, tadi kan narjas. Awalnya apa narjas? Nun. Narjasa yu narjisu. Fi'il apa narjasa? Madhi. Padahal awalnya apa? Nun. Yarna'tu asyaiba. Di sini awalnya apa? Yarna. Iya. Fi'il apa ini? Madhi. Yarna. Yarna. Apa? Fi'il mudhari apa? Yarna. Yu yarni'u ya. Yarna. Yu yarni'u. Yarna. Aduh, yarna yarni. Yarna. Wazan apa? Ini kan wazan yarna'a. Iya. Fa'lala ya berarti kan? Fa'lala. Yufa'lilu berarti kan? Iya. Berarti apa? Yufa'lilu yu? Yuyarni'u. Ya, itu ya. Yuyarni'u. Dahroja yudahriju, yarna yuyarniu gitu. Jadi yang pertamanya mudhari, yang keduanya asli fiilnya. Idza khababtahu bil yuranna, engkau katakan yarna tu syaiba, asyaib itu apa? Uban. Iya. Maknanya, makna dari yarna adalah idza khababtahu bil yuranna, apabila engkau mengecat rambut atau ubanmu dengan apa? Yuranna. Iya, yuranna ya nama sejenis apa? Pewarna. Oh, wal hinna itu henna. Iya. Al yuranna henna. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari' dukhulul lam 'alaih. Hanya saja yang menjadi dasar untuk bisa mengenali fil mudhari' adalah maksudnya apa? Lam padanya itu. Iya. Lam. Ya, sudah berapa menit lewat? 30 masih ya. Wa lamma faragtu min dhikri 'alamatil mudhari' syara'tu fi dhikri hukmih, fa dzakartu anna lahu hukmain. Ketika saya telah menyelesaikan penyebutan tanda-tanda fil mudhari', maka saya mulai menyebutkan hukumnya. Tanda fil mudhari' apa? Maksudnya lam padanya. Ya. Ataupun bisa menerima lam. Fa dzakartu anna lahu hukmain, dan saya sebutkan bahwasanya fil mudhari' memiliki dua hukum. Hukman bi'tibari awwalihi wa hukman bi'tibari akhirih. Yang pertama hukum yang berkait dengan awalnya, dan yang kedua hukum yang berkait dengan akhirnya. Fa amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Adapun hukum fil mudhari berkait dengan awalnya, maka dia fil mudhari awalnya yudammu taratan, kadang idhammah. Wa yuftahu ukhra, tapi kadang dia apa? Fathah. Kalau bukan idhammah dia apa? Fathah, itu fil mudhari. Kalau enggak didhamma di fathah. Kapan didhamma dan kapan di fathah? Fayudhammu in kana al-madhi arba'at ahrufin. Didhamma awal fil mudhari ya, apabila fil madhinya terdiri dari 4 huruf. Ya, terdiri dari berapa huruf? 4 huruf. Sawa'un kanat kulluha usulan, sama saja apakah 4 huruf pada fil madhi ini asli semuanya, tidak ada tambahan padanya. Contoh, dahroja yudahriju. Dahroja ini adalah fil madhi yang terdiri dari 4 huruf, semuanya asli, enggak ada tambahan. Maka fil mudhari'nya di apa kan awalnya? Dhammah mesti. Kenapa? Karena 4 huruf fil madhinya. Dahroja yudahriju, zalzala yuzalzilu. Apa lagi? Hah? Ya, semisal ini. Ghorghara yughorghiru. Jangan salah, balbala yubalbilu, enggak ada artinya, jangan. Harus ada artinya. Enggak boleh salah-salah, nah. Apa artinya? Ya, artinya apa? Enggak salah-salah, nah. Wah, maksudnya, was-wasa, yuwaswisu, ada itu. Jangan salah-salah, seperti yang gampang itu, enggak ada artinya. Apa lagi? Ya, asli, itu bukan asli semua. Aw kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan, ataupun fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf, sebagiannya asli, sebagiannya tambahan. Ini pun sama. Ketika dijadikan mudhari, maka mesti awalnya dia apa? Dhamma. Akrama yukrimu. Apalagi yang rubai? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Bahasanya ada berapa ini? Yang rubai yang thulatsi mazid. Af'ala yuf'ilu. Akrama yukrimu, kemudian fa'ala yufa'ilu, contohnya apa? Karrama yukrimu, kemudian apa lagi? Fa'ala yufa'ilu, contohnya apa? Sofaha yusofiu, qobala yuqobil, maksudnya enggak? Di bahasanya tadi, satu lagi, tiga apa empat? Tiga. Tiga tadi kan saya sebutkan pertama af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Itu kata ya? Tiga ya? Antum kan yang belajar sorof. Ya. Ada tiga ya? Ya betul berarti. Kemudian, fa'inal hamzah fi zaidah. Di sini, malah contoh akroma, hamzahnya tambahan. Karena asli dari akroma, karuma, itu aslinya. Ya, karuma, ditambahkan hamzah menjadi muta'adji. Tadinya apa? Lazim. Wa yuftah in kana, selain ini di fathah. Wa yuftah in kana al-madhi aqall min al-arba'ah, dan fi al-mudhari awalnya mesti di fathah jika fi al-madhinya kurang dari 4, berarti fi al-madhinya sunati. Iya, kurang dari 4 atau lebih dari apa? Ya, lebih dari 4. Ya, kurang dari 4 atau lebih dari 4 mesti fi'il mudhari'nya awalnya di fathah. Contohnya daraba yadribu, dzahaba yadhhabu. Ini 3, kurang dari 4 ya. Dakhala yadkhulu. Ya. Contoh yang lebih dari 4 humasi terdiri dari 5 huruf, intolako yang poliku, yang sudasi yang terdiri dari 6 huruf, istakhroja istakhriju. Ya mudah ini. Ya, mudah ya. Untuk kita bisa mengetahui hukum dari apa? Hukum awal fi'il mudhari'. Kalau enggak di apa? Bomma di fathah. Di bomma itu ketika fi'il madhinya rubai. Di fathah itu selain yang itu. Sudah. Meskipun enggak ada harokatnya itu harus bisa ya berarti ya. Ya. Wa ma hukmuhu bi'tibari akhiri fa innahu taratan yubna 'ala sukun wa taratan yubna 'ala al-fathah wa taratan yu'rabu fa hadhihi thalathu halatin li akhirih kama anna li akhir al-madhi thalatha halatin wa li akhir al-amri thalatha halat. Adapun hukum fi'il mudhari dari sisi akhirnya, maka dia fi'il mudhari terkadang akhirnya dimabnikan di atas sukun. Ya, wa taratan yubna 'alal fath, terkadang akhirnya dimabnikan di atas fathah. Masih ingat enggak kapan fi'il mudhari itu dimabnikan akhirnya di atas sukun? Masih ingat? Ketika bersambung dengan apa? Nun. Nun apa? Nun iswah. Yaktubu dikasih hunna jadi apa? Yaktubna. Ah itu. Wa taratan yubna 'alal fath, terkadang dia dimabnikan di atas fathah. Kapan itu? Ketika akhirnya bergandengan dengan nun taukid khafifatan kana tau tsaqila yaktuban yaktubanna. Ya. Wa taratan yu'rab, dan terkadang di i'rab kalau tidak bergandengan akhirnya dengan nun taukid nun niswa maka dia mu'rab. Ya. Fahadhihi thalathu halatin li akhiri. Inilah 3 keadaan untuk akhir fi'il mudhari'. Kama anna li akhiril madhi thalathu halat. Sebagaimana bagi fi'il madhi, ya ada 3 keadaan. Sebagaimana pada akhir fi'il madhi ada 3 keadaan, demikian pula pada akhir fi'il amr ada 3 keadaan. Maka demikian pula fi'il mudhari' berkait dengan akhirnya ada 3 keadaan. Sama ya, imbang. Fi'il madhi akhirnya ada 3 keadaan. Apa saja? Masih ingat fi'il madhi keadaan akhirnya yang 3 itu. Yang pertama dia mabni di atas fathah. Yang kedua mabni di atas apa? Di atas dhamma ketika bergandengan dengan waw jamaah. Kemudian yang ketiga mabni di atas sukun ketika bergandengan dhamma rafa mutaharik. Kemudian fi amr mabninya terkadang di atas sukun, terkadang di atas pembuangan huruf illah, terkadang di atas pembuangan huruf nun. Demikian pula fil mudhari'. Ya, keadaan akhirnya ada 3 keadaan. Terkadang dia mabni di atas sukun, terkadang dia mabni di atas fathah, terkadang dia mu'rab, sama imbang. Ya. Ya, suka cukup ya kayaknya. Ya, ya kan cukup ya. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas. Ya, enggak ada. Coba dulu ya. Yang ya, silakan. Yang ini yang tadi Ustaz baca. Waktu sama hadhil arba'ati. Mana tadi? Ya. Salah keliru saya baca mana? Yang mana nomor 4? Halaman 49. Iya, iya. 49 waktu sama hadil arba'atu itu ana mungkin kalau keperhatian tadi waktu sama hadil arba'atu ahrufal mudhari'ah itu sebagai naibul fa'il guna ahrufa dibaca fathah sebagai maf'ul jadi sama yusammi itu butuh 2 maf'ul kalau dibuang fa'ilnya maka yang pertama dijadikan naibul fa'il marfu' yang kedua dijadikan sebagai maf'ul jadi al arba'ah badal dari hadhihi ya itu sama hadhihi al arba'atu dinamakan 4 macam ini. Ya, sebagai huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah. Ya, yang lain? Ya, sesuai huruf. Empat delapan. Ya, ya. Eh, itu dilangin dari situ. Ini tadinya, ini kan hilangnya huruf. Saya ulangin lagi ya. Wa bina'u hati au ta'ali ya Zaid mabniya hati ataupun ta'al ya Zaid kenapa ditambahkannya Zaid karena hat dan ta'al untuk seorang laki-laki yang diajak bicara hat dan ta'al mabniya itu di atas pembuangan huruf illah yaitu ya pada hati jadi hati itu mabni di atas membuang huruf illah itu ya wal alif dan mabniya di atas pembuangan alif pada contoh ta'ala artinya ta'alai dimabnikan dibuang ya-nya ta'ala wa bina'u hatiya au ta'ala ya zaidani sedangkan mabninya hadiya, ketika yang diajak bicara adalah dua orang, laki-laki ataupun perempuan, sama. Ya hadiya ataupun ta'ala ya, ya zaidani atau ya hindan, adalah di atas pembuangan nun. Ya hadiyani dijadikan fil amr, maka dibuang nunnya hadiya. Ya. Wa aliful itsnain, sedangkan aliful itsnainnya setelah ya hadiya atau setelah alif ada ta'ala ya. Setelah apa ini? Ya, ya. Setelah hadiya, setelah ya, dan setelah ya pada hadiya. Ya, kemudian juga sama juga ta'ala ya, setelah ya pula. Alifnya di sini fa'il mabni ala sukun, pada mahalnya rofa. Ya. Yang semisal ini, yang semisal hadiya dan juga ta'ala ya, yaitu mabni di atas pembuangan nun adalah hati. Ini juga sama. Mabniya di atas pembuangan nun, tapi hatina. Ya, dibuang apa? Nunnya. Jadi taktubina, taktubina, uktubi kalau dibikin fil amr gitu kan. Au ta'alai, ini juga sama, hati dan ta'alai mabniya di atas pembuangan nun. Ya, ketika yang diajak bicara seorang wanita, ya Hindu, maka yang ditampakkan di sini. Kemudian hatu dan ta'alau, ketika yang diajak bicara beberapa orang laki-laki, maka dikatakan hatu ataupun ta'alau. Ya zaiduna. Yang ditanya kenapa? Yang belum faham. Apa? Hati yang mana? Yang mana? Ya hati tadinya. Hati. Iya. Untuk laki-laki hati. Beda-beda memang hasilnya ya. Kalau kita perhatikan di sini beda-beda. Yang jelas seperti itu aja lah. Pokoknya kalau untuk satu orang laki-laki, kayaknya hati dan ta'ala. Untuk seorang wanita, hati dan ta'alai. Beda-beda kondisinya. Iya. Iya, iya sudah seperti itu di sananya. Enggak ada juga fil apa, enggak ada fil mudhari juga. Iya, enggak ada fil mudhari juga. Pokoknya seperti itu, hafalkan aja. Ya, kalau laki-laki pokoknya hati dan ta'ala. Satu orang wanita, hati dan ta'alai. Sudah, hafalkan aja ini mah sifatnya. Iya. Sudah dari sana seperti itu. Iya. Tinggal dihafalkan. Ini sih enggak seperti idribi, ya, idribu, idriba beda. Ada sedikit perbedaan, sehingga tinggal dihafal aja ini. Ya, tinggal dihafalkan. Ya, ya yang lain? Ya, kalau enggak ada, maka kita cukupkan sampai sini. Allahu ta'ala ala wa alam. Subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.